Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, orang-orang tua saya, tak dapat saya sebut satu persatu. Insyaallah kita ini semua hamba-hamba yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah pada hari ini, hari Sabtu terakhir di bulan Sya'ban, tepatnya lebih kurang tanggal 24 Sya'ban, kita masih diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala umur panjang, masih diberikan kesehatan, ada nikmat istiqamah iman dan Islam, sehingga ringan kita melangkahkan kaki datang ke rumah Allah. Walaupun saat ini hujan lebat, dingin, libur komplit semua, tapi kita tetap datang melaksanakan fardu subuh berjamaah. Dan kemudian beberapa waktu yang dititipkan Allah ini kita isi dengan mengkaji hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan sampai akhir hayat kita, kita diberikan istiqamah mengamalkan ini insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian berselawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan dengan memperbanyak selawat dalam kehidupan kita diberikan istiqamah, dan ketika akhir hayat kita ditutup dengan husnul khatimah, dan ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala kita mendapatkan syafaat insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, pada kesempatan subuh kali ini tak seperti biasanya saya mengkaji satu hadis kemudian maknanya apa pelajaran dapat kita ambil, tapi pada subuh kali ini kita mengkaji satu tema yang terdiri dari beberapa hadis. Temanya adalah seputar bulan yang akan kita sambut, yaitu bulan suci Ramadhan. Ramadhan diambil dari akar kata, yaitu Ramadhan. Biasa dalam bahasa Arab satu kata itu ada asal, ada akar. Jadi Ramadhan itu menurut para ulama ada beberapa versi, beberapa pendapat. Pendapat pertama mengatakan diambil dari kata Ramadha. Apa maknanya? Ketika matahari menyinari bumi, menyinari gurun pasir, lalu pasir yang sudah panas itu mengeluarkan uap panas. Uap panas yang dikeluarkan oleh pasir akibat dari panas terik matahari itu disebut dengan Ramadha. Apa hubungannya dengan puasa? Ketika orang sedang melaksanakan puasa, menahan haus karena dia tidak minum dari pagi, maka panasnya itu terasa kering ketenggorokan. Begitulah panasnya seperti panas matahari yang menyinari pasir, menyebabkan naiknya uap panas. Terasa amat sangat panas. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua, Ramadhan itu adalah panas yang dikeluarkan oleh api ketika api membakar besi yang berkarat. Ketika ada kita jumpa bongkahan besi di dalam tanah, karena besi ini lama terkena air, terkena zat garam, maka dia mengeluarkan karat. Lalu karat ini bagaimana cara membuangnya? Dipanaskan dia di panas api yang sangat kuat. Kalau apinya kuat, maka karat yang ada di sekeliling besi akan jatuh, rontok, gugur. Apa hubungannya dengan Ramadhan? Begitulah diri kita yang penuh dengan dosa yang berkarat, dipanaskan oleh Ramadhan, maka berguguranlah dosa. Tapi kalau panasnya cukup, kalau panasnya tak cukup, panas tanggung-tanggung, maka karat tak akan gugur, tak akan jatuh. Apa sebab? Ada dua kemungkinan. Yang pertama, karatnya terlalu kuat sampai tak jatuh, sampai tak rontok karena panas. Yang kedua, mungkin panasnya tak kuat, tak cukup untuk menjatuhkan karat yang ada pada besi. Itu makna. Makna lain, rombak adalah, di Arab ada empat musim. Dua musim itu disebutkan di dalam Al-Quran. Di ila fi Quraisy, ila fihim rihlatash syita' wassaif. Syita' musim dingin. Musim dingin itu disebut syita'. Musim panas itu disebut dengan saif. Kemudian antara dua musim ini mendapatkan musim panas, ada musim bunga. Setelah musim dingin, musim bunga yang disebut dengan musim rabi', maka ada dalam bulan rabi' bunga. Kemudian ada pula musim gugur. Menjelang musim dingin, dia berguguran daun kayu, disebut dengan musim gugur atau musim kharif. Empat musim. Ketika terjadi musim saif, musim panas, itu banyak terjadi hujan debu. Hujan debu ini membuat segala yang berwarna menjadi satu warna. Ketika musim debu, tak dapat dibedakan mana daun, mana bunga. Semuanya sama-sama warna hitam, warna debu. Oleh sebab itu, jangan bapak ibu heran kalau mungkin nanti ada rezeki diberikan Allah datang ke Kairo menengok bangunan yang kusam, warnanya warna debu, karena memang begitulah hujan debu. Daun, pokok kayu, batang kayu, bunga, warnanya sama semua warna debu. Begitulah yang terjadi pada musim saif, musim panas. Ketika akan berganti musim, itu ada hujan. Hujannya tak banyak, tak seperti kita hujan lebat, hanya seperti siraman pada bunga saja, sekali lalu saja saat pergantian musim. Ketika hujan itu datang, maka menggugurkan semua debu yang menempel di daun. Yang tadi warnanya hitam berubah menjadi hijau, yang tadi warnanya hitam berubah menjadi merah, yang tadi bangunan kusam menjadi cerah, yang tadi pokok-pokok kayu yang tampaknya mati menjadi hidup kembali setelah hujan itu berlalu. Apa nama hujan? Hujan yang sekali lalu itu namanya rambak. Dari kata itulah Ramadan. Apa hubungannya dengan kita yang akan menjalani, memasuki bulan suci Ramadan? Begitulah perjalanan hidup kita selama 11 bulan ini ditempeli oleh debu. Melekat debu di mata, di telinga, di hati, di fikiran kita. Masuk dia ke dalam tulang sumsum kita. Lalu lewatlah hujan yang tak begitu lebat. Hujan yang hanya 29 sampai 30 hari yang bernama Ramadan. Maka dia akan mengikis segala debu yang menempel tadi. Maka daun yang tampaknya hitam kembali menjadi hijau. Maka bunga-bunga yang tampaknya kusam kembali cerah setelah lewatnya yang disebut dengan Ramadan. Dari akar itulah diambil Ramadan. Apapun namanya, baik dia diambil dari panas api yang menggugurkan karat maupun hujan yang menghilangkan debu. Tapi kalau kita lihat, ada satu makna. Tampaknya banyak, tapi isi substansi maknanya satu. Apa maknanya? Memurnikan kembali sesuatu pada asalnya, mengembalikan pada asalnya. Asalnya karat itu tak ada, murni besi. Tapi karena perjalanan waktu dan unsur di luar itu, maka dia menjadi berkarat. Lalu datang panas api, mengembalikan besi pada bentuknya semula. Asalnya daun itu hijau, asalnya bunga itu merah. Tapi karena perjalanan waktu, datang debu mengotori dia, datang hujan mengembalikan dia pada fungsinya semula. Dia tak merubah, hujan tak merubah warna bunga, hujan tak merubah warna daun. Dia hanya mengembalikan pada warna semula. Begitu juga dengan Ramadan. Ramadan tak merubah kita, tapi dia mengembalikan kita pada fitrah semula. Apa itu? Ma min mauludin, setiap anak yang lahir, illa yuladu alal fitrah, dia berada dalam fitrah kesucian, fitratul Islam, kesucian Islam. Tapi karena perjalanan waktu, datang karat, datang debu, datang sesuatu yang mengotori, menodai, menutupi warna aslinya. Maka datang Ramadan yang mensucikan, mengembalikan dia kepada maknanya yang semula. Jadi bapak dan ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa hujan itu turun, ya, bahwa dia akan menghilangkan debu yang menutupi daun dan bunga, memang betul, tak salah. Tapi apakah semua pokok kayu akan mendapatkan siraman hujan? Tidak. Ada pokok kayu yang tersembunyi di bawah kayu lain, tersembunyi di bawah bangunan, dia tak terkena siraman hujan. Hujan sudah berlalu, debunya tak hilang. Kita tak mau seperti itu. Kita mau ambil kesempatan ini. Bapak dan ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu makna dari akar kata Ramadan. Allah taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Inna iddatash-shuhuri 'indallah 12 syahran fi kitabillah." Sesungguhnya jumlah bilangan bulan yang ditetapkan Allah di dalam Al-Qur'an, dalam kitab suci, ada 12 syahran, ada 12 bulan. Itu yang kita kenal dengan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Thaniyah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Tapi di antara 12 ini ada kelebihan yang diberikan Allah SWT. Minha arba'atun hurum, ada 4 bulan haram. Tapi yang 4 itu tak disebutkan dalam Quran. Yang 12 tak disebutkan. Yang 4 pun tak disebutkan. Hanya ada dalam hadis Sahih Bukhari. Salasu mutawaliyat, ada 3 yang berturut-turut, yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Kemudian satu yang terpisah, yaitu bulan Rajab. Tak ada dalam Al-Quran. Tapi bulan yang satu ini disebutkan secara teks di dalam Al-Quran. Apa kata Allah Ta'ala? Syahru Ramadhan alladhi unzila fihi Al-Quran. Apa maknanya? Kalau di antara 12 ada kemuliaan yang 4, yang 4 itu pun tak disebutkan. Di antara yang 4 kemudian ada pula satu yang mulia disebutkan Allah, menunjukkan betapa mulianya bulan suci Ramadan. Maknanya hebat. Makna di balik pengambilan kata Ramadan itu makna yang mengagumkan dilihat dari substansi makna. Dan ada pula makna lain yang diambil dari itu, yaitu bulan itu disebutkan Allah secara teks dalam Al-Quran, Syahrul Ramadhan alladhi unzila fihi Al-Quran. Oleh sebab itu taklah terlalu berlebihan kalau Nabi SAW meminta kepada Allah supaya disampaikan ke bulan itu. Walaupun hadisnya hadis daif, tapi bisa dipakai untuk fadail amal, keutamaan amal. Karena tak bercerita tentang hukum fiqih, hadis ini tak bercerita tentang hukum akidah, dan perawinya tak ada pula sampai pada derajat daif jiddan, kadzab. Oleh sebab itu, dan dia bernaung di bawah hadis sahih, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban, ya Allah, berikan kami berkah di bulan Rajab dan Sya'ban, wa ballighna Ramadan, sampaikan kami ke bulan Ramadan. Doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi saja yang maksum terpelihara dari dosa dan dia dijamin masuk syurga, amalnya banyak, tapi dia tetap berdoa ingin disampaikan ke bulan yang dapat merontokkan karat dan menghilangkan debu itu, lalu bagaimana dengan kita yang bergelimang dosa, banyak kesilapan masa lalu, dan kita belum ada jaminan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala? Oleh sebab itu kita pun sangat mengharapkan sampai ke bulan tersebut. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di depan kita sudah ada bulan yang begitu kemuliaannya disebutkan dalam Al-Quran, begitulah kehebatannya. Lalu dengan apa bulan itu diisi? Maka disebutkan dalam hadis riwayat sahih Al-Bukhari, diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, hadisnya hadis qudsi. Yaqulullahu azza wa jalla, Allah berfirman. Allah berfirman dalam Al-Quran, tapi kalau dalam hadis disebut dia dengan hadis qudsi. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? As-sawmu li, puasa itu untukku, wa ana ajzi bihi, aku yang akan memberikan balasannya. Para ulama mengkaji hadis ini, bapak dan ibu yang dimuliakan Allah. Mengapa Allah menyebut as-sawmu li, puasa untukku? Padahal puasa, salat, zakat, haji itu kan ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba. Dia membawa ibadah itu untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Lalu mengapa Allah menyebut puasa untukku? Seakan-akan Allah butuh, seakan-akan Allah perlu pada puasa itu. Padahal Allah Ta'ala itu huwal ghaniyul hamid, Allah maha kaya, Allah maha terpuji. Dia tak butuh kepada ibadah. Justru manusialah yang butuh kepada Allah Ta'ala. Lalu mengapa Allah mengatakan as-sawmu li, puasa itu untukku? Maka ulama mengkaji makna saumuli itu dalam kitab Fathul Bari karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau menyebutkan beberapa pendapat ulama apa makna Allah menisbatkan puasa terhadap dirinya. Karena kalau kita baca secara teks terjemah, itu makna membingungkan. Masa Allah mengatakan puasa untukku? Kalau begitu Allah butuh kepada puasa manusia. Apa maknanya? Makna pertama, Allah Ta'ala kalau dia mau memuliakan sesuatu, dia nisbatkan pada dirinya. Rumah, banyak rumah di atas muka bumi, tapi Allah mau muliakan itu rumah, maka dinisbatkan pada dirinya, disebut dengan Baitullah, rumah Allah. Bukan berarti Allah berdiam di dalamnya. Tak seperti pemahaman konotasi manusia, rumah Pak Fulan, rumah Ibu Fulan, dia tinggal di dalamnya. Bukan itu maknanya. Mengapa Ka'bah itu disebut dengan Baitullah? Dinisbatkan rumah itu kepada Allah, karena Allah ingin memuliakan dia. Bulan, ada 12 bulan, lalu Allah ingin muliakan bulan Muharram, maka disebut dia dengan Syahrullah Al-Muharram, bulan Allah. Apa makna bulan Allah? Tidak difahami secara tekstual makna, tapi maknanya adalah bahwa Allah muliakan bulan itu, maka dia disebut dengan Syahrullah. Utusan, ada utusan raja, ada utusan sultan, lalu ada utusan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Utusan bahasa Arabnya Rasul, lalu dia itu adalah utusan Allah, maka dia disebut dengan Rasulullah. Apa maknanya? Allah ingin muliakan pribadi itu sebagai orang yang dimuliakan di atas derajat rata-rata manusia yang lain, maka dia disebut dengan Rasulullah. Rasulullah, Syahrullah, Baitullah adalah nama yang dinisbatkan kepada Allah. Bukan berarti Allah butuh ke rumah itu, bukan berarti Allah butuh kepada utusan itu, bukan berarti Allah perlu kepada nama-nama yang dinisbatkan pada dirinya, tapi dinisbatkannya itu kepada Allah untuk menaikkan derajatnya, menunjukkan bahwa dia mulia dibandingkan dengan yang lain. Begitu juga dengan puasa ini. Kalau Allah mengatakan as-saumuli, dinisbatkan Allah pada dirinya, puasa itu untukku, bukan berarti Allah butuh pada puasa, akan tetapi Allah ingin mengangkat derajat puasa di atas ibadah yang lain. Itu di antara para pendapat para ulama yang disebutkan dalam kitab Fathul Bari. Bapak dan ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, makna lain, makna kedua, mengapa disebut Allah as-saumuli, puasa itu untukku? Karena di antara banyak ibadah, ibadah yang paling minim nisbat riaknya adalah ibadah puasa. Kalau solat, itu orang bisa melihat dengan mata, mana orang yang ayatnya panjang, mana yang pendek, mana yang rukuknya lama, mana yang sebentar, mana yang tumakninahnya lengkap, mana yang tidak, bisa ditengok mata. Kalau haji, itu bisa diketahui, apalagi zaman sekarang pakai kuota. Pekanbaru store ONH 2012 berangkat 2021. Tiap tahun Kenduri, semua orang tahu ini orang akan berangkat haji. Kalau zakat, nampak storannya berapa, 2.5% dapat diketahui dari storan zakatnya, diketahui berapa jumlah hartanya, dikalkulasikan, bisa diketahui, ada unsur riak di dalam. Akan tetapi ibadah puasa, ibadah yang amat sangat minim unsur riaknya di dalam, yang tahu hanya antara si shaim dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya disebutkan bahwa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala as-saumuli, puasa itu untukku. Apa alasannya? Kata ulama, karena puasa ini paling minim nisbat riaknya di antara ibadah yang lain. Alasan ketiga, mengapa Allah Ta'ala sebutkan as-saumuli, puasa itu untukku? Ibadah puasa adalah ibadah yang paling lama tempo waktunya orang merasakan kebersamaannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat berpuasa itu orang betul-betul sedang merasakan kehadiran Allah Ta'ala. Bahwa Allah itu ada semua orang tahu. Ateis sekalipun tahu bahwa keberadaan Allah itu ada. Orang kafir musyrik tahu. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard. Kalau kamu tanya ya Muhammad kepada orang musyrik Makkah itu, siapa yang menciptakan langit dan bumi? La yaqulunallah. Mereka katakan yang menciptakan itu Allah. Wala in sa'altahum man anzala minas sama'i ma'a. Kalau kamu tanya siapa yang menurunkan air dari langit? La yaqulunallah. Mereka jawab Allah. Wala in sa'altahum man khalaqahum. Kalau kamu tanya siapa yang menciptakan kamu, la yaqulun Allah. Mereka jawab Allah. Mereka tahu tentang Allah. Tapi apakah mereka merasakan kehadiran Allah? Tak dapat merasakan. Dalam solat kita merasakan kehadiran Allah, tapi tempo waktunya singkat, paling 5 menit, paling lama 10 menit kalau ayatnya panjang. Kalau kita solat di Masjidil Haram, tahajud, witir, panjang ayatnya, terasa tapi singkat. Tapi dalam ibadah puasa, apalagi pada musim panas, itu bisa lebih dari 14 jam. Kita yang iklim tropis, yang dari dulu sampai sekarang tak terlalu banyak perubahan. Kita sahur 4:30, kemudian berbuka 7:30, hanya sekitar 14 jam lebih. Tapi di tempat yang musim panasnya lama, bisa jadi sahurnya 3:00, kemudian berbukanya 8:00 malam, maghribnya 8:00. Maka selama tempo waktu yang panjang itu dia merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Di saat orang lain tidak melihat dirinya, tidak ada yang mengontrol, tapi dia merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu Allah mengatakan dalam hadis itu, as-sawli puasa itu untukku, wa ana ajzi bih, dan aku yang akan memberikan balasan. Alasan keempat, mengapa puasa itu disebut puasa itu untukku? Puasa satu-satunya ibadah yang tidak dipakai orang musyrik untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ibadah lain mereka pakai, kurban, orang musyrik berkurban. Oleh sebab itu Allah mengkritik mereka dalam Al-Quran. Karena mereka setelah sembelih kurban, darahnya mereka ambil dengan tangan, mereka tempelkan ke dinding Ka'bah. Ya Allah, ini kurban si fulan. Ya Allah, ini daging kurban, darah kurban si fulan. Maka dikritik Allah dalam Quran. Apa kata Allah? La yanalallaha luhumuha. Dagingnya tak sampai kepada Allah. Wala dima'uha. Darahnya tak sampai kepada Allah. Walakin yanaluhu taqwa minkum. Yang sampai kepada Allah itu adalah ketakwaan dari orang yang menyembelihnya. Apa makna ayat ini? Ayat ini mengkritik ritual ibadah kurban yang dilakukan oleh orang musyrik dulu. Makna lain bahwa orang kafir pun berkurban. Jadi kalau ada orang Islam tak mau berkurban, lebih parah daripada orang musyrik Makkah dulu. Mereka berkurban, tapi kurbannya itu ada unsur kemusyrikan dan ada unsur yang tidak diridai Allah Ta'ala. Yang menjadi kaitannya dengan kajian kita pada subuh ini, bahwa mereka melaksanakan ibadah kurban untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ibadah yang lain, haji. Mereka melaksanakan ibadah haji, tapi caranya ada yang tak sesuai tuntunan syar'i, lalu Allah kritik itu. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Summa afidu min haitsu afadan nas. Bertolaklah kamu dari tempat orang banyak bertolak. Ayat ini kritik terhadap perbuatan mereka yang bertolaknya dari Masy'aril Haram, yaitu Muzdalifah. Orang lain bertolak dari Padang Arafah, mereka tak mau dari Arafah, mereka wukufnya di Muzdalifah. Ketika ditanya, mengapa kamu tidak mau ke Arafah, mengapa berkumpul di Muzdalifah? Kami ini orang hebat, orang Quraisy, keturunan Nabi Ibrahim. Tidak mau wukuf di tempat orang banyak, sama-sama dengan manusia yang biasa, yang bukan keturunan Nabi. Maka mereka dikritik oleh Allah Ta'ala. Mereka disuruh, summa afidu, bertolaklah kamu, min haitsu afadan nas, dari tempat bertolaknya orang banyak. Kalau kamu mau bertolak, maka bertolak dari Padang Arafah menuju Muzdalifah, menuju Mina. Jangan dari Muzdalifah menuju Mina, karena menganggap diri lebih mulia dari orang lain. Apa maknanya? Bahwa orang kafir musyrik itu pun melaksanakan ibadah haji, tapi ibadah puasa itu tidak mereka pakai untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu Allah katakan, as-sawmuli, puasa itu untukku, aku yang akan memberikan balasan. Alasan selanjutnya, mengapa Allah katakan as-sawmuli? Bapak dan ibu yang dimuliakan Allah, alasan selanjutnya adalah saat berpuasa orang sedang melakukan perbuatan Allah Ta'ala. Apa perbuatan Allah? Manusia sedang berakhlak dengan akhlak Allah. Allah tak makan, Allah tak minum, Allah tidak melakukan hubungan, Allah tidak melakukan hubungan syahwat. Ketiga perbuatan itu dilakukan oleh orang yang sedang berpuasa dalam waktu tempo yang panjang. Oleh sebab itu, saat itu dia sedang berakhlak dengan akhlak Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah katakan as-sawmu li, seakan-akan Allah mengatakan apa yang dilakukan hamba itu sama dengan apa yang aku lakukan. Saat itu orang sedang mendekatkan diri kepada Allah dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Maka disebut dia dengan as-sawmu li. Jadi taklah terlalu berlebihan kalau puasa itu disebut sebagai puncaknya ibadah, karena saat itu dia sedang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan sama seperti bulan lain, dia terdiri dari siang dan malam. Siangnya kita isi dengan siam, malamnya kita isi dengan qiyam. Hanya dua saja. Walaupun ibadahnya nanti kita isi selama 30 hari itu banyak, beraneka ragam ibadah, tapi kalau disimpulkan hanya dua. Siangnya diisi siam, malamnya diisi qiyam. Apa itu makna siam? Padanan dari kata siam adalah imsak. Imsak menggenggam. Apa hubungan siam dengan imsak? Genggam artinya menahan. Apa yang ditahan? Perut ditahan. Minuman, leher, tenggorokan ditahan. Mata ditahan. Telinga ditahan. Bisikan hati ditahan. Lintasan pikiran ditahan. Langkah kaki ditahan. Amarah ditahan. Oleh sebab itu, ibadah puasa disebut dengan imsak. Imsak menahan, menggenggam. Sebagaimana kuatnya kita menggenggam sehingga tak lepas, begitulah kekuatan kita menahan semua anggota tubuh yang selama ini lepas, selama ini liar, selama ini bebas. Tapi saat kita berpuasa, kita disuruh imsak, menahan. Makanya definisi puasa yang didefinisikan para ahli fiqih adalah imsakun nafsi, menahan diri. Minal mahzurat, dari semua yang membatalkan puasa. Min tulu'is syamsi, sejak terbitnya matahari. Ila ghurubis syams, min tulu'il fajri, sejak terbitnya fajar, fajar salih. Ila ghurubis syamsi, sampailah tenggelam matahari. Akan tetapi tak semua manusia dapat menahan. Memang betul ketika imsak orang sudah menahan, tapi banyak hanya menahan makan dan menahan minum saja. Oleh sebab itu, seorang ulama bernama Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin membagi imsak puasa itu menjadi tiga bagian, tiga tingkatan. Tingkatan yang pertama, puasanya orang awam, orang kebanyakan, orang umum. Apa yang dia imsak, yang dia tahan? Orang awam ni yang dia tahan dua saja, makan, minum. Tak lebih, tak kurang daripada itu. Kalau ditanya apakah dia berpuasa, ya, dia tak makan, dia tak minum dari terbit matahari, dari terbit fajar sampai tenggelam matahari. Ini levelnya orang awam. Di atas itu yang disebut dengan puasa khas. Bagaimana puasa mereka? Yang dia tahan lebih dari makan dan minum. Mata dia tundukkan, telinga dia tahan, pikiran yang tak sesuai dengan aturan Allah dia tahan, bahkan lintasan hati pun dia tahan. Ini khas. Tapi ada yang lebih daripada itu, yaitu puncaknya, khasul khas, khusus di antara yang khusus. Bagaimana puasa mereka? Mereka hanya menahan diri, tak hanya menahan makan, tak hanya menahan minum, tak hanya menahan mata, tak hanya menahan telinga, lintasan pikiran dan hati, tapi mereka mampu menahan diri dari segala yang melalaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah puncaknya. Dan kita tak dapat mengukur orang lain. Orang lain pun tak dapat mengukur kita. Tak dapat dia tempatkan kamu ini puasa am, kamu khas, kamu khasul khas. Tak ada. Yang dapat mengukur itu adalah kita sendiri dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, saat berpuasa maka kita tak hanya sekedar menahan makan. Kalau hanya sekedar menahan makan lalu lidahnya tetap liar, itulah yang dikecam oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Sunan Ibni Majah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Rubba sha'imin, betapa banyak orang yang sha'im berpuasa, laisa lahu min siyamihi, tak dapat apa-apa dari puasanya, illal ju', hanya lapar saja. Tak ada disebut atas. Riwayat yang dalam sah dalam Sunan Ibni Majah hanya menyebut illal ju', hanya lapar saja. Apa sebab lapar? Karena lidahnya membatalkan apa yang ditahan oleh perutnya. Itu dijelaskan Nabi dalam hadis lain. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man lam yada' qawla zur, siapa yang tak menahan lidahnya dari ucapan zur, palsu, bohong, dusta, sia-sia. Makna zur banyak, dusta masuk kategori zur, bohong, sia-sia, perbuatan yang tak diridai Allah yang dilakukan lidah masuk dalam perbuatan zur. Man lam yada' qawla zur, siapa yang tak meninggalkan ucapan dusta, bohong, sia-sia, tak diridai Allah. Falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu, maka Allah pun tak merasa perlu untuk menerima perbuatan dia meninggalkan makan dan minumnya. Perbuatan makan dia tinggalkan, minum dia tinggalkan, mestinya Allah beri balasan, tapi karena dia tidak tinggalkan perbuatan lidah, maka Allah subhanahu wa ta'ala falaysa lillahi hajatun, Allah merasa tak perlu untuk memberikan balasan. Oleh sebab itu perlu siam itu ada keseimbangan antara meninggalkan perbuatan perut, perbuatan leher, dengan perbuatan lidah, perbuatan mata, perbuatan telinga. Kita insya Allah mau mencapai puasa yang disebut oleh Al-Ghazali sebagai tingkatan khas, al-khas, puncak di antara yang puncak. Itu siamnya yang disebut dengan siam. Bapak dan ibu hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, para ulama menyebutkan bahwa ibadah itu ada kalanya mengeluarkan tenaga. Ambil contoh solat. Solat itu mengeluarkan tenaga. Ada tegaknya, ada rukuknya, ada sujudnya. Bahkan sujudnya kalau panjang itu kita mengeluarkan energi. Membaca Al-Quran mengeluarkan tenaga. Ada makharijul hurufnya, ada tajwid, idgham, iqlab, ikhfa, mengeluarkan air liur, mengeluarkan suara, bahkan qari berkeringat ketika dia mengeluarkan. Artinya ada energi yang dikeluarkan. Satu sisi mengeluarkan ibadah yang bersifat fisik. Satu lagi ibadah yang tidak mengeluarkan tenaga, tapi mengeluarkan harta, infak, zakat, sedekah. Dia bisa jadi tidak beraktivitas sama sekali, hanya transfer ke bank langsung keluar zakatnya, atau potong langsung tanpa dia sadari di akhir bulan langsung potong. Begitulah sifat ibadah. Ada yang mengeluarkan tenaga, ada yang mengeluarkan harta benda, dan dua-dua itu ujian dari Allah. Itu tenaga milik kita lalu diuji oleh Allah sanggup. Tapi ada ibadah yang tidak mengeluarkan tenaga dan tidak pula mengeluarkan harta benda. Apa itu? Siam. Puasa tak mengeluarkan tenaga dan puasa tidak mengeluarkan harta benda. Lalu apa yang dituntut Allah dari seorang hamba itu? Hanya menahan diri. Tahan makan, tahan minum, tahan mata, tahan telinga, tahan syahwat, tahan lintasan pikiran, tahan lintasan hati. Maka orang saat itu sedang beribadah. Jadi kalau dibanding-bandingkan, ada orang mengatakan ibadah paling ringan adalah puasa. Ya, karena tidak mengeluarkan tenaga, tidak mengeluarkan harta benda. Tapi kalau dikatakan paling ringan, tidak juga. Justru mungkin bagi sebagian orang paling berat. Bagi orang yang ringan mengeluarkan harta, tapi berat menahan lidah, maka puasa ibadah paling berat. Bagi orang yang ringan untuk mengeluarkan tenaga, salat 10 rakaat, 8 rakaat, 23 rakaat, dia mampu. Tapi untuk menahan mata berat, maka ibadah puasa adalah ibadah yang paling berat. Dikatakan dia paling ringan karena tak mengeluarkan tenaga, tak mengeluarkan harta benda. Tapi dia juga ibadah yang paling berat karena tak semua orang mampu menahan imsak. Bapak dan ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ibadah puasa adalah ibadah pembelajaran, pembentukan kepribadian seorang muslim di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu siamnya, siam. Yang kedua, bagian kedua adalah qiyam. Qiyam diambil dari kata qama, artinya tegak. Apa maknanya? Ketika pada waktu malam kita berbaring, tidur, beristirahat, di tengah orang lain yang tidur, larut dalam mimpi panjangnya, lalu ada hamba-hamba Allah yang bangkit, bangun tengah malam, qiyam. Dia hidupkan malam itu, yang pada umumnya hidup tidak ditemukan pada waktu malam, semua dalam keadaan kematian kecil, tidur. Tapi ada hamba Allah yang qiyam, siangnya diisi siam, malamnya diisi qiyam. Itu yang kita kenal dengan qiyamul lail, menghidupkan malam. Qiyamul lail tidak berarti salat. Salat bagian dari qiyamul lail, tapi salat bukan qiyamul lail. Qiyamul lail diisi dengan salat, qiyamul lail diisi dengan zikir, qiyamul lail diisi dengan membaca Al-Quran. Intinya menghidupkan malam-malam Ramadan dengan qiyamul lail. Apa saja yang sudah kita laksanakan dan umum kita laksanakan adalah melaksanakan salat tarawih, kemudian dilanjutkan dengan witir, kemudian menghatamkan Al-Quran, kemudian muhasabah diri, duduk sejenak, berpikir sesaat. 11 bulan ini kita banyak lalaikan, malam kita lupakan beribadah, maka kita khususkan malam yang penuh dengan ampunan Allah itu, kita isi dengan waqfah ma'an nafsi, sejenak bersama jiwa. Maka saat itu kita muhasabah diri, betapa banyak nikmat karunia yang diberikan Allah, tapi betapa sedikit syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau siang itu kita isi siam, malam kita isi qiyam, maka janji Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk siangnya, man shoma Ramadan, siapa yang melaksanakan siam di siang Ramadan, imanan wahtisaban, hanya karena didasari iman, wahtisaban, hanya karena ingin mendapatkan balasan dari Allah, bukan karena unsur yang lain, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka Allah janjikan ampunan terhadap dosa di masa yang lalu. Sebaliknya pula qiyam malam, man qama Ramadan, siapa yang melaksanakan qiyam, kata Nabi, imanan wahtisaban, hanya mengharapkan karena balasan dari Allah dan didasari oleh iman, ketulusan murni keyakinan kepada Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka Allah ampuni dosanya di masa yang lalu. Tak ada beda siangnya bulan Syaban, begitu juga siangnya bulan Ramadan, malamnya bulan Rajab, begitu juga malamnya bulan Ramadan. Yang berbeda adalah Allah berikan janji khusus dan apa pula yang dapat kita lakukan mengisi insyaallah 30 malam setelah 6 malam yang akan kita lewati di bulan Syaban ini. Bapak dan ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada orang-orang yang sejak lama sudah berniat ingin sampai ke bulan itu, tapi tak dapat dia menemui. Apa sebab? Karena janji dengan Allah Ta'ala sudah berakhir, ajal yang ditetapkan Allah sudah selesai. Maka mau tak mau, suka tak suka, janji itu ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala. Innaka la tukhliful mi'ad. Allah tak mengingkari janjinya. Salah satu janji Allah adalah idza jaa ajaluhum, kalau ajal mereka tiba, la yasta'khiruna sa'atan, tak dapat ditunda walau sesaat, wala yastaqdimun, tak pula dapat dimajukan walau sesaat. Maka berakhirlah dia, tak sempat masuk ke dalam bulan suci Ramadan. Kita pun tak kita ketahui apakah kita ini masuk bisa sampai atau tidak. Tak ada yang dapat mengetahui. Apa kata Allah dalam surat Luqman? Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Tak ada yang tahu apa yang akan terjadi besok. Bahwa besok pagi kita akan mati, akan hidup, akan sakit, itu di luar kuasa kita. Tapi bahwa kita memprogram bulan itu mau kita isi, itu ada dalam kuasa kita. Tak semuanya diserahkan kepada Allah Ta'ala. Ajal, usia, kuasa Allah. Tapi kita punya program untuk mengisi bulan itu, ada dalam kuasa kita. Maka kita atur yang urusan kita, kita serahkan urusan Allah Ta'ala. Andai kita tak sampai ke bulan itu, tapi kita sudah punya niat, maka janji Nabi disebutkan, wa innama likulli imri'in ma nawa, orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Maka kita dari sekarang niat, siangnya kita akan siam, malamnya kita akan qiyam, akan menghatamkan Al-Quran, akan memperbanyak salat-salat sunat, akan meningkatkan kualitas zikir, akan mengisinya dengan i'tikaf di 10 terakhir dan lain sebagainya. Andai tak sampai, maka Allah Subhanahu wa taala sudah catatkan itu sebagai amal kebaikan. Bapak dan ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah beberapa hadis berkait dengan bulan suci Ramadan yang insyaallah tak sampai sepekan lagi akan kita hadapi. Mudah-mudahan dapat menjadi bekal buat kita, menjadi motivasi untuk beramal. Adapun hal-hal yang ingin Bapak Ibu tanyakan berkaitan dengan bulan ini akan kita bahas dalam tanya jawab insyaallah. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf banyak kata-kata tak berkenan di hati. Aqulu qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.